waktu silam dikala lagu ini masih ada dan terngiang begitu merdu penuhi langit itu. Takkan pernah mampu menjadi satu-satunya bagimu, cerita ini takkan berlalu begitu saja. Belum reda api ini di dalam dada, merindukan sebuah nama. Someday try to draw the pain out of my of my ride, but still I can't get over. I keep it on and on. The memories getting stronger and stronger. I couldn't resist, or am I the one who insists to beat the beast? You hate it, 'cause deep inside I need to live with it and embrace the pain. I never admit it's complicated. Lagi-lagi ku berputar di rotasi hingar-bingar, pikiranku yang kacau, logika meracau. Rindu ini bikin sakau, seperti menghimpit dan semakin menjepit.